بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة حفظني وحفظكم الله وبارك الله فيكم ففي هذه المناسبة أذكر نفسي وإياكم dalam kesempatan yang mulia ini saya ingatkan diri saya pribadi dan antum semuanya على نعم الله جل وعلا الكثيرة العديدة التي لا تحصى ولا تعد. Saya ingatkan diri saya pribadi dan antum semuanya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh sangat banyak. Sungguh tak terkirakan, tak terhitungkan di sisi kita akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang telah Allah anugerahkan kepada diri-diri kita. Yang mana dalam sekian ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan kenikmatan itu. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah aturkan hal itu bagi segenap manusia. Allah berikan hal itu bagi segenap manusia yang menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan mulia kepada kita sebagai manusia yang telah diberikan kenikmatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Luqman, "Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah." Tidaklah kalian perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bagi kalian, bagi manusia, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan tidaklah pula kalian perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmatnya, baik yang zahir ataupun yang batin. Sehingga ya subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kelimpahan nikmat karunia-Nya. Yang sungguh hal itu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, untuk mengingat-ingatnya dari sekian kenikmatan yang telah kita rasakan, yang telah kita peroleh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Tidak ada kenikmatan yang ada pada kalian, yang kalian rasakan, yang kalian miliki, melainkan itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Anugerah, keutamaan, penghargaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Maka dari sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada diri kita, ataupun mungkin yang belum Allah berikan pada masing-masing kita atau saudara-saudara kita, yaitu nikmatuz zawaj, nikmat pernikahan. Wan nikahu min nikmatin, karena nikah merupakan dari sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada hambanya, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Dan nikah ayyuhal fillah rahimani wa rahimakumullah merupakan sunanul anbiya'i wal mursalin, sunnahnya para nabi dan para rasul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi setiap para rasul dan para nabinya pasangan-pasangan mereka sebagai pendamping kehidupan mereka untuk menghasilkan kenikmatan demi kenikmatan di dalam pernikahan tersebut. Tujuan demi tujuan dengan tujuan yang agung dan mulia daripada pernikahan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia berpasangan-pasangan dengan tujuan dan hikmah yang sangat mulia pula. Allah ingatkan dalam salah satu firman-Nya, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum min at-tayyibat." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari diri kalian azwaja, pasangan-pasangannya. Dan Allah jadikan pula dari istri-istri kalian, dari pasangan-pasangan kalian, banina wa hafadata, anak-anak dan keturunan-keturunan. Maka Allah SWT ingatkan akan nikmat yang mulia ini, nikmat yang agung ini. Afayu'minuna bilbatiri wa binikmatillahi hum kafirun. Apakah mereka mengingkari perkara-perkara yang batil, atau apakah mereka mengimani perkara-perkara yang batil dan mereka ingkar mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan-pasangan kita dan menjadikan keturunan-keturunan kita merupakan sekian nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dan di dalam pernikahan tersebut, akhadhu billahi rahimani wa rahimakumullah, terdapat rahasia yang sangat agung pula. Selain dalam pernikahan tersebut sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga terdapat padanya rahasia yang sangat agung dan mulia yang tidak didapati dalam perkara yang lainnya. Yang telah Allah SWT sebutkan dalam ayat yang telah kita ketahui bersama. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari sekian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari jiwa-jiwa kalian pula, dari diri-diri kalian pula. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan-pasangan kita? Laki-laki pasangannya perempuan ataupun perempuan pasangannya laki-laki. Dengan tujuan apa? Dengan hikmah apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua? Tiada lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Litaskunu ilaiha." Supaya terjadinya as-sukun. Hasala minka as-sukun. Hasala minki as-sukun. Kalian memperoleh ketenangan dari pasangan-pasangan kalian. Ketentraman, kedamaian dari pasangan-pasangan masing-masing. Wazid ala zarik, bahkan bukan hanya itu saja. Hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan-pasangan kita, waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian dengan pasangan-pasangannya kasih sayang dan kecintaan. Yang mana rahasia yang agung ini kata para mufassirin, la tujad fi ghairiha. Tidak didapati di selain pernikahan. Ketenangan seseorang dengan pasangannya, kasih sayang dan kecintaan seseorang terhadap pasangannya tidak terdapat kecuali dengan tali pernikahan. Seumpamanya antum berteman dengan seseorang, ya. Maka bertemannya antum dengan seseorang mungkin terjadi apa? Ketenangan, kedamaian, kasih sayang, kecintaan. Ataupun dengan saudara-saudara antum yang lainnya. Tetapi ketenangan, ketentraman, kecintaan, rahmat yang dihasilkan dari pernikahan tidaklah dicapai daripada persahabatan yang lainnya. Oleh karena itu Allah SWT sebutkan dari hikmah yang sangat mulia, ya, waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Tayyib. Sehingga salah satu daripada tujuan an-nikah tiada lain untuk mewujudkan tadi kasih sayang, ketentraman, ya, kecintaan, sehingga dijalani yang namanya rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang, ya, ketenangan. Tayyib. Bukan selamanya apa dari awal, ya, sampai memiliki keturunan yang banyak apa? Yang ada piring terbang, ya. Tayyib. Atau pemukulan. Di mana letaknya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, membimbing kepada kita bahwasanya pernikahan itu mewujudkan ketenangan, kecintaan, kedamaian, ya, kasih sayang yang tidak didapati daripada pergaulan-pergaulan yang lainnya. Tayyib. Sehingga ini merupakan PR yang besar untuk kita mewujudkan tujuan an-nikah. Ya, karena nikah ibadah. Nikah memiliki tujuan yang sangat agung dan mulia. Sehingga yang namanya nikah bukan semata-mata seseorang untuk melampiaskan hawa nafsunya. Ya. Sudah punya satu, merasa kurang, ya, pengen yang kedua, pengen lagi yang ketiga, yang keempat. Tapi dia dasari hanya untuk apa? Semata-mata melampiaskan hawa nafsu, bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari kedamaian, ketenangan, ketentraman, kasih sayang, kecintaan di dalam rumah tangganya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sehingga tatkala seseorang menyadari kembali hikmah daripada an-nikah, tentunya seseorang akan hati-hati, ya. Dia akan berusaha mencari jalan, mencari solusi bagaimana untuk mewujudkan pernikahan yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk mewujudkan suasana rumah tangga yang diinginkan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah tidak akan terwujud. Keluarga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, ketenteraman, kecuali dengan seseorang memperhatikan sebab-sebab yang akan sampai kepada perkara tersebut. Di antara sebab yang terbesar, sebab agung untuk mewujudkan tujuan nikah, ana nasihatkan kepada para syabab yang belum menikah, demikian pula yang sudah menikah, barangkali mau melaksanakan sunnah yang kedua atau yang ketiga, atau mungkin dia diminta nasihat oleh orang lain, saudara-saudaranya, maka ingatkan tentang tujuan nikah, tentang ibadahnya nikah, luhurnya pernikahan, agungnya di balik pernikahan. Maka sebabnya yang terbesar di antara itu yaitu ikhtiar az-zauj, seseorang memilih pasangannya untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh ketenteraman, kedamaian, kasih sayang dan kecintaan, yaitu ikhtiar az-zauj, seseorang memilih pasangannya. Seorang laki-laki memilih pasangan wanita yang salihah, demikian pula seorang wanita memilih pasangan yang saleh agar dia tidak salah jalan, tidak salah langkah, tidak salah dalam mengambil teman, karena dia hendak menjadikan pasangannya sebagai temannya, sebagai pendampingnya di dunia dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul harus dilihat, dipelajari, ditekuni siapa yang hendak dijadikan pasangannya, siapa yang hendak dia pilih. Yang hal itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah fi sahihain, tunkahul mar'ah li arba', seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara. Dan yang namanya hukum syar'i akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, ini mencakup laki-laki pun. Bukan hanya saja yang menikahi perempuan, yaitu bukan hanya saja si laki-laki yang dia memilih wanita yang dia sukai, yang dia inginkan, tetapi wanita pula berhak untuk memilih laki-laki yang hendak dijadikan suami, pasangan. Maka dari saya itu semua Rasulullah sebutkan empat gambaran seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dalam memilih pasangan hidupnya untuk membantu dia dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu melaksanakan, meningkatkan kualitas ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama limaliha, dikarenakan hartanya. Seseorang menikah, laki-laki mencari pasangan hidupnya perempuan, demikian pula perempuan mencari pasangan hidupnya dari kalangan laki-laki, dilihat hartanya. Sahibul mal, orang yang mampu, yang memiliki harta. Yang diisyaratkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, ya ma'syar as-shabab, ya ma'syar as-shabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wahai para pemuda, wahai segenap orang yang belum menikah, jikalau kalian mampu untuk menanggung pernikahan, maka hendaklah kalian menikah. Man istata'a minkum al-ba'ah, al-ba'ah, seluruh perkara yang mendukung pernikahan, baik itu daripada nafkah ataupun saddaq, ya, daripada mas kawinnya, saddaq, ataupun maskan tempat tinggalnya, meskipun mungkin dia nyewa ataupun yang lainnya, dia mampu untuk melaksanakan hal itu, falyatazawwaj, kata Rasul, hendaklah dia menikah. Menunjukkan bahwasanya orang yang hendak menikah lahul mal, memiliki harta. Sehingga dibolehkan untuk seorang laki-laki mencari pasangan hidupnya wanita yang berharta, yang kaya. Demikian pula seorang wanita memilih laki-laki pasangan hidupnya yang berharta, yang tentunya harta mereka, kekayaan mereka, kekayaan pasangannya masing-masing dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan penting. Sahibul mal, pemilik harta tersebut dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, jikalau laki-laki memilih perempuan yang kaya dan mereka lebih kaya daripada kita, maka tidak nyahnya kedudukan kita itu seperti budak di sisinya, diperbudak, ya, dijadikan perkara yang hina, yang rendah, karena wanita tersebut merasa kaya, merasa tinggi. Maka hendaklah memilih wanita yang berharta ataupun laki-laki yang berharta didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Fatimah meminta nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau di khidbah dipinang oleh Abu Jahal dan juga Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma Abu Jahal, atau amma Abu Jahal, adapun Abu Jahal, la yadau asahu min atiqi. Rasulullah terangkan sifat-sifat daripada laki-laki tersebut. Dan ini tentunya apa? Tugas seorang wali memilih pasangan bagi anak-anak perempuannya, bagi putri-putrinya, siapa yang hendak menjadikan pemimpin keluarga bagi putrinya, ya, dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Jahal, tidak pernah dia meletakkan tongkatnya daripada pundaknya. Dikatakan oleh para ahli tafsir yang maknanya sebagai laki-laki yang suka mukul, ya, pendidikannya dengan pukulan. Wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasu'luk. Muawiyah itu su'luk, miskin, tidak bisa, tidak memiliki harta untuk apa? Menjalani pernikahan tersebut. Sehingga Fatimah memilih laki-laki yang lain. Tidak Abu Jahal dan juga tidak Muawiyah. Kemudian yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihasabiha, dikarenakan keturunannya, kemuliaannya. Pilih pasangan hidup antum yang belum menikah atau yang hendak menikah lagi, ya, yang memiliki keturunan yang mulia, dari keluarga yang mulia, dari keluarga yang terhormat, dari keluarga yang jelas rangkaian atau rantaian nasabnya. Sehingga ini perlu dilihat, perlu dicari informasi. Tidak sembarangan seorang orang tua menikahkan anaknya, tidak sembarangan seorang lelaki mencari pasangan hidupnya istrinya. dijelaskan tuntunan ini semua oleh Rasulullah SAW untuk mewujudkan keluarga yang penuh ketentraman, kecintaan, kedamaian, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga wajar untuk seseorang mungkin mencari biodata seseorang, ya, menelusuri keluarga seseorang yang hendak dijadikan pasangannya dalam rangka hal itu. Dan ini pun tetap didasari dengan ketakwaan. Karena sama pula kemuliaan seseorang tidak didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebagai petaka bagi pasangannya. Kemudian yang ketiga, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wali jamaliha, karena parasnya, ketampanannya atau kecantikannya, sehingga apa? Dilihat, memilih yang dianggap cantik oleh antum, yang dianggap tampan oleh perempuan, itu berhak. Sehingga kenapa dalam syariat Islam disyariatkan adanya nazar, ya, melihat pasangannya kepada pasangannya, ya, untuk lebih meyakinkan, lebih membuktikan, lebih memantapkan, sehingga dia mantap dengan pasangan. Tentunya dengan nazar yang syar'i yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, seperti apa cara untuk melihat, ya, terhadap calon pasangannya. Tetapi ini pun sama didasari dengan ketakwaan, ikhwan fillah. Ya. Ketampanan ataupun kecantikan hendaklah didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini pun sebagai petaka bagi pasangannya. Dia mencari yang penting cantik. Ya. Sehingga dia apa? Berlagak sebagai bos di rumahnya. Suami apa? Diperbudak. Ya, karena merasa apa? Cantik. Demikian pula ketika sang suami merasa tampan, dia pun akan meremehkan, menghinakan istrinya. Kecuali ini semua kedua-duanya didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wali diniha, dikarenakan agamanya. Agama seseorang sebagai patokan yang paling penting, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidati din taribat yadak. Pilihlah oleh kalian pasangan yang memiliki agama yang kuat, agamanya yang kuat, prinsipnya yang kuat, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kalian tidak memilih yang ini, taribat yadak, akan rugi. Ini bimbingan bagi seorang lelaki, bagi seorang perempuan, bagi para wali, para aulia, ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Tanya. Maka dalam hadis ini menuntunan kepada kita, membimbing kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari pasangan kita masing-masing yang memiliki keempat syarat tersebut. Ya, memiliki harta, memiliki keturunan yang terhormat, yang mulia, memiliki paras yang bagus, ya, dan juga apa, memiliki agama yang kuat. Maka jika lo seseorang mendapatkan keempat ini ada pada pasangannya, fahiyah ni'matun fauqa ni'mah, itu kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Keempat semuanya dia miliki, dia dapatkan. Fayahmadillahi azza wa jalla, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jikalau dia sulit untuk mendapatkan keempat perkara ini ada pada pasangannya, jangan menghayal. Suaminya ganteng kayak, ya, Arabi, orang Arab katanya. Demikian pula istrinya, cari yang Arabi, yang kayak orang Arab. Semua sama manusia. Maka jika lo tidak didapati keempatnya ini ada pada seseorang, Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan, fadfar bidatin, pilih yang memiliki agama. jikalau tiga perkara itu tidak ada pada pasangannya. Jangan sampai seseorang tidak mau menikah. Kenapa? Karena nazar kok nilainya 6. Tidak sesuai. Saya ingin nilainya 8 ke atas. Baik. Atau mumtaz. Ya, enggak honor ya. Enggak ada yang seperti itu. Baik. Semua manusia pasti ada kekurangannya. Ya, sehingga harus disadari. Ya. Terlebih kita ayuhal abang yang sudah menikah, disadari bahwasanya istri antum itu pasti akan berubah. Ya. Kalau enggak mau berubah, ya nikah terus dengan para perawan. Sehingga jangan apa menuntut istri antum itu harus seperti apa perawan atau pengantin baru. Disadari atau tidak, pasti yang namanya perempuan itu akan berubah. Ya. Tidak seperti awal pertama kali antum menikah. Sehingga jika lo tidak didapat ini semua, ya tidak sesuai yang dia angan-angankan daripada hartanya, ya kemudian keluarganya ataupun ketampanannya, kecantikannya, ya putus asa. Ya, pilih yang keempat, agamanya. Ya, gak apa-apa 6 juga, ya, yang penting agamanya kuat, agamanya bagus, bisa membimbing saya, bisa mengarahkan saya, bisa menyemangati saya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Ya, saya akan terwujud keluarga yang penuh ketentraman, kedamaian didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan agama. Tanya. Maka di sini pentingnya untuk seseorang memilih pasangan hidupnya. Ya, memilih temannya. Ya, karena pasangan hidup, teman seseorang berpengaruh besar di dalam agama ini. Ya. Antum ketahui, jikalau seorang suami terpengaruh dengan istrinya dalam beberapa hal, maka lebih utama lagi perempuan dengan cepat akan terpengaruh oleh suaminya. Karena perempuan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam naqisatu aqlin wa dinin. Agamanya kurang, akalnya kurang. Ya. Sehingga tatkala ada seorang suami yang dia terpengaruh oleh akhlak-akhlak istrinya, maka mimbabil aula. Ya, lebih utama lagi seorang istri akan lebih terpengaruh oleh suaminya. Atau lihat Imran Ibn Khattab. Ya. Seorang sunni salafi, ahli sunnah, yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman yang benar, dia terpelanting, jatuh, gugur, terjerumus ke dalam kesesatan. Tatkala dia salah dalam memilih pasangan hidupnya, tatkala dia salah dalam memilih istrinya dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan baik tersebut keliru. Dia ingin menyelamatkan anak pamannya yang berpemahaman khawarij, mencela para sahabat. Ya. Mudah-mudahan jadi salafi. Ya. Mudah-mudahan istri saya ngaji. Baik, ahsan. Bagus kita. Ya. Kalau antum syaratkan di pernikahan, syaratnya ngaji. Ya, baik. Tempel, jadi, ya. Tapi harus ngaji nanti kalau sudah nikah. Ya. Tapi kalau antum tidak sanggup, tidak bisa, jangan. Ya. Meskipun istri antum bukan seperti yang terpampang di jalanan-jalanan, ya. Sedang-sedang saja, terima. Yang penting agamanya kuat, bagus, ya. Memiliki kesabaran, ketangguhan dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Sehingga akhirnya apa, terpelanting Imran Ibn Khattab ke dalam pemahaman khawarij. Bahkan dikatakan oleh para ulama, dia sebagai awal orang yang mencela Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sunni yang kuat di dalam prinsip sunnah, tatkala terpelanting, salah dalam memilih pasangan hidupnya, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran istrinya, maka lebih utama lagi perempuan Maka jika kalau antum sebagai para wali kasihan terhadap anak-anaknya, putri-putrinya, carikan pasangan hidupnya yang memiliki empat sifat tadi. Jika lo tidak, pilih yang memiliki agamanya yang kuat, yang bisa membimbing hidupnya, mengarahkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kualitas ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya dari pemuda-pemuda ahli sunnah yang bersekutu di atas Al-Quran dan sunnah dengan manhaj yang kuat. Seperti itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, maka lihatlah siapa yang menemani dia. Kaidah yang sangat mudah, yang sangat gampang untuk menilai seseorang, untuk memponis seseorang, yaitu dilihat dengan teman duduknya, dilihat dengan sahabatnya. Demikian pula suami dengan istrinya. Siapa istrinya? Siapa suaminya? Betapa banyak para akhwat ya, yang mereka konsekuen di atas sunnah, menjaga hijab syar'i, tapi tak kala menikah dengan laki-laki yang ghairu mustaqim, yang tidak lurus agamanya, prinsipnya, dia kembali awam. Betapa banyak pula para ikhwan yang mereka konsekuen di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menikah dengan para wanita yang tidak berpijak di atas manhaj yang kuat, yang kokoh, kembali awam, kembali meninggalkan hidayah yang telah Allah berikan padanya. Sehingga seseorang dinilai dengan teman duduknya, dengan sahabatnya, dan tentunya seorang suami, sahabat yang terdekatnya yaitu istrinya, istri teman dekatnya yaitu suaminya. Ya. Ini kaidah yang diperdalam. Ya. Jadi meskipun kita tidak tahu tentang kebid'ahan seseorang, tentang kesesatan seseorang, tentang penyimpangan seseorang, para ulama telah membuat kaidah dengan kaidah hadis ini. Cukup dilihat teman duduknya, cukup dilihat dengan kawannya. Ya. Sehingga kata para ulama, man tahfa 'alaika bid'atuhu lam yahfa 'alaika ulfatuhu. Jikalau seseorang samar di sisi engkau kebid'ahannya, kesesatannya, kekeliruannya, ketergelincirannya, ya, antum tidak tahu bahwasanya orang tersebut tergelincir, terjatuh ke dalam kesalahan, kebid'ahan. Dilihat ulfahnya kepada siapa dia, tendensinya, kasih sayangnya, hubungannya dengan siapa dia, antum akan tahu kebid'ahan, kesalahan, ketergelinciran, kekeliruan seseorang bisa dibungkus, ya, bisa disembunyikan. Ulfah, kecenderungan, ya, relasi dia, hubungan dia tidak akan tersembunyi, ya, sehingga itulah yang dijadikan patokan penilaiannya. Sehingga dilihat siapa teman duduknya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, matalul jalisi salih wa jalisi su kahamil misk wa nafihil kir. Perumpamaan duduk dengan orang yang saleh dan orang yang tidak saleh, yang jelek, ya, wanita duduk dengan laki-laki yang saleh, laki-laki duduk dengan wanita yang salihah, diumpamakan seperti seorang yang membawa minyak wangi dan seorang tukang las. Ya. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahamilul misk, orang yang membawa minyak wangi, imma ayyuhziyak wa imma an tabda'a min wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Yang membawa minyak wangi, boleh jadi engkau akan dikasih, diberikan wewangian tersebut, ya, atau engkau membeli daripadanya, atau engkau mendapatkan bau yang segar, yang harum, dari orang yang membawa minyak wangi, keutamaan. Ya. Dia akan menjadi harum, menjadi baik pula, menjadi wangi pula, terobati, ya. Terbaiki dengan apa? Pasangan hidupnya menjadi baik, kualitasnya, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pasangan hidupnya. Tetapi sebaliknya, wala bikhulqin, ya. Tukanglah yang kerjanya dengan api, imma ayyuhriqu thiyabak, boleh jadi dia akan membakar bajumu, engkau akan terbakar, akan luluh, ya, akan habis prinsip-prinsip yang antum pegang atau yang antum tidak pegang dengan pasangan hidupnya. Wa imma antajida minhu rihan muntina, atau bisa jadi engkau akan mendapatkan bau yang busuk, bau yang tidak sedap dari pasangan masing-masing. Oleh karena itu, ayuhal aba, ayuhal umaha, Allah SWT nasihatkan kepada kita, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilguduwi wal'ashi yuriduna wajha. Sabarkan diri engkau untuk duduk, untuk musahabah dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah SWT di pagi hari dan di sore hari mengharapkan wajah Allah. Sabar para aba untuk antum duduk dengan istri-istri antum, ya, menjalin rumah tangga dengan istri-istri antum selama istri antum tersebut apa? Mengharapkan wajah Allah, ya, ikhlas dalam beribadah. Sabarkan diri antum meskipun seadanya, dari hartanya, dari keturunannya ataupun kecantikannya, sabar selama mereka sebagai orang-orang yang mengingat Allah SWT, yang mengikhlaskan amalannya kepada Allah SWT. Demikian pula ayyuhal ummahat, ya, sabar untuk antunna duduk menjalin rumah tangga dengan suami-suami antunna meskipun mungkin mereka memiliki sekedarnya daripada harta, ya, atau daripada keturunan, daripada ketampanan. Sabar selama suami-suami antunna tersebut sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta cerai gara-gara enggak dibelikan motor atau mobil, ya. Ceraikan saja saya. Atau gara-gara apa tidak dibuatkan rumah. Baik. Sungguh perkara yang keliru yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada masing-masing kita. Ya. Ad-dunya mata'ul qalil, dunia itu perhiasan yang sedikit. Wa ma utitum fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha fa indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Kata Allah SWT, kehidupan dunia itu kehidupan yang sedikit, ya, dan perhiasan yang sedikit. Adapun apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala kekal abadi, maka tidaklah kalian memahaminya. Ayyuhal aba, ayyuhal ummahat, sabar untuk menerima pasangannya selama mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata seorang pensyair, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarrani yaqtadi. Jangan kau tanya terhadap diri seseorang, ya, tetapi tanya siapa teman dia. Enggak usah tanya siapa si Abu Fulan, tapi tanya siapa temannya Abu Fulan, siapa istrinya Abu Fulan, siapa suaminya Ummu Fulan. Tanya temannya, jangan tanya dia. Kenapa? Karena setiap teman akan mengambil pelajaran dengan temannya. Sehingga jangan salah berteman, jangan salah mengambil pasangannya sebelum adanya penyesalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia menyesal menjadikan pasangannya keliru, salah dalam memilih, terlena dengan pandangan dunia, kacamata dunia yang lebih mendahulukan apa? Harta, ketampanan, kemuliaan, sementara agama dikesampingkan. sebelum datangnya itu ashadufillah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah hati-hati ya, bagi para syabab ataupun para aulia ya, yang memiliki putri-putrinya, untuk pandai-pandai memilih pasangan hidupnya. Allah SWT ingatkan atas penyesalan ini. Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabina. Di hari orang-orang zalim mereka gigit jari sebagai tanda kerugiannya, tanda penyesalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka mengatakan, aduhai sekiranya aku mengambil jalan bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya Ar-Rasul, meneladani jalannya Ar-Rasul, tidak terpelanting dari jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, aduhai celakanya aku, binasanya aku tatkala aku jadikan si fulan sebagai teman hidupku. Menyesal dia di hadapan Allah SWT, kenapa aku saya dulu memilih ya, ah fulan, atau kenapa saya memilih oh fulan. Menyesal dia memilih pasangan hidupnya, teman hidupnya di hadapan Allah SWT. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da irja'ani, ternyata pasangan hidupnya itu telah melalaikan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah datangnya peringatan daripada Al-Qur'an, pasangan hidup yang bukan memilih kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru melalaikan seseorang, membuat jauh seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayyidatullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri-diri kita ya, yang mungkin menganggap dirinya terlanjur, semoga tidak terlanjur, dengan mendidik, memperhatikan hak-hak pasangannya masing-masing ya. Bagi para suami, hendaklah memperhatikan hak istrinya yang paling besar, yaitu at-ta'lim, pengajaran, agar mereka mengetahui hak-hak perempuan ya, yang harus dia lakukan suaminya. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istausu binisa'i khaira. Ya. Saling menasihatilah kalian terhadap para wanita dengan kebaikan, ajari mereka dengan kebaikan, ajari mereka dengan ilmu supaya tahu hak-hak suaminya, supaya tahu hak-hak kita. Ya. Sebagai wanita yang salihah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib. Yang namanya salihah ataupun salihah menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Contoh wanita yang salihah, kata Allah, menunaikan hak Allah dan hak hambanya. Fasalihatu qanitat, wanita yang salih itu taat pada Allah, itu hak Allah, dia tunaikan hak Allah ya. Hafizatun lil ghaib, kemudian dia menunaikan hak hambanya, hak suaminya, menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya, tidak keluyuran tatkala suaminya tidak ada. Itu bentuk wanita yang salihah, melaksanakan hak Allah dan hak hambanya, yaitu hak suaminya. Sehingga apa? Itu semua tidaklah terwujud kecuali apa? Dengan mengajarinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak yang terbesar yang harus didapatkan oleh seorang wanita dari suaminya. Maka jika engkau tidak bisa mengajarinya, sampaikan, antarkan istri-istri antum ke majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu banyak, ikhwatufillah. Ya. Jika antum tidak bisa untuk mengajarinya sebagai hak yang terbesar yang antum dan kita semua akan dituntut di hadapan Allah tentang hak itu, hak ta'lim, hak pengajaran bagi istri-istri kita, maka apa, serahkan atau sampaikan, antarkan ke majelis-majelis ilmu. Ya. Sehingga tadi pentingnya untuk mengambil pasangan yang baik. Kita loyo dalam belajar, istri semangat, bisa mengingatkan kita, menyemangati kita. Ya. Atau istri loyo dalam belajar, kita suami semangat, sehingga bisa mengingatkan lagi, membangkitkan lagi. Tapi kalau dua-duanya memble, ya, sudah enggak semangat, sudah gugur. Ya. Kandas setengah jalan. Akhirnya berantakan karena tidak tahu, tidak mengilmui hak-hak yang harus dia tunaikan. Sementara yang namanya wanita, fa'inal mar'ata khuliqat min dirak, kata Rasulullah, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Dari tulang rusuk yang bengkok. Jika seseorang fa'in dahabta tuqimuhu tuqimuha kasarta. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, dia patah, memaksa. Diluruskan. Pokoknya kamu harus begini. Tidak. Tapi harus butuh teori. Ya. Demikian pula jika engkau membiarkannya, ya, wanita tersebut akan tetap bengkok, tidak lurus-lurus, tidak baik-baik. Sehingga apa? Perlu teori, perlu siasat dalam apa? Meluruskannya. Tidak serta-merta dibogem, ya, atau dibodem. Besi yang bengkok harus lurus. Datangkan palu yang 10 kilo. Ya. Patah dia. Tentu. Tapi apa harus dengan teori dalam meluruskannya. Ya. Dilihat tukang bangunan seperti apa meluruskan besi. Ya. Sedikit demi sedikit. Baru untuk lebih lurus lagi, diluruskan dengan yang terberat. Seperti itu. Demikian pula hak yang terbesar dari suami yang harus ditunaikan oleh para istri, yaitu ta'atuhu, mentaati suami. Mentaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Law kuntu amiran ahadan antasjuda li ahadin la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha." Jikalau aku kuasa untuk memerintah seseorang untuk bersujud kepada yang lainnya, niscaya aku akan perintahkan untuk wanita bersujud kepada istrinya, untuk bersujud kepada suaminya. Ya. Seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya, bentuk ketaatan. Ya. Sehingga ini semua tidak akan kita raih, tidak akan kita wujudkan kecuali dengan ilmu. Karena ilmu sebagai pondasinya segala sesuatu amalan-amalan ibadah kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mengingatkan kita kembali akan tujuan nikah yang sangat agung dan hikmah nikah yang sangat mulia, sehingga kita meraih rahasia-rahasia pernikahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Nas'alullah ta'ala at-taufiq wa nas'alullah ta'ala at-taysir was-suhulah